بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله ما lanjutkan pelajarannya pada daras Asania Asyara yang ke-12 dari jilid yang ketiga ini. Terakhir pembahasannya sampai pada pelajaran ini sampai dengan pembahasan tentang maf'ul fihi. Al-maf'ulu fihi. Ya, maf'ul fi atau juga disebut dengan zaraf. Ya, pada kesempatan sebelumnya sudah dibahas tentang maf'ul fi atau zaraf dengan beberapa keterangannya. Kemudian melanjutkan pembahasan dalam kitab ini, yakni tamarin, latihan-latihan terkait dengan maf'ul fi dalam pelajaran ini. Ya, tamarinu, latihan-latihan. Awalan yang pertama, istakhrij ma fid darsi min dharfi zamani wal makani. Ya, istakhrij ma fid darsi, keluarkan apa yang ada dalam dars, min dhurufi zamani wal makani, yang merupakan zaraf-zaraf zaman dan zaraf-zaraf makan. Ya, jadi cari, keluarkan dari dars tersebut zaraf zaman dan juga zaraf makan. Nah, sekalian pada tamrin yang berikutnya. Tanian yang kedua, soal atau perintah yang kedua, tamrin yang kedua, istakhrij ma fihi minadzurufil mabniyati. Istakhrij ma fihi minadzurufil mabniyati. Keluarkan apa yang ada dalam dars tersebut yang merupakan dzaraf-dzaraf yang mabni. Ya, jadi cari, keluarkan dari dars yang termasuk dzaraf mabni, dzaraf yang mabni. Salisan yang ketiga, istakhrij minhu kalimatin nabat anil dharfi. Istakhrij minhu, ya, cari darinya, yakni dari dars tersebut, ya, percakapan yang ada dalam dars ini. Kalimatin nabat anil dharfi, kata-kata yang menggantikan dharaf. Ya, kata-kata yang menggantikan dharaf. Jadi ini tiga tamrin sekaligus, ya, mencari dari daras yang ada dalam daras ini, daras ke-12, yakni yang termasuk zaraf zaman, yang termasuk zaraf makan, kemudian yang termasuk zaraf yang mabni, dan juga kata-kata yang menggantikan zaraf. Ya, kita lihat dari pelajaran ini, percakapan yang atau bacaan yang ada dalam pelajaran ini. Dari awal, dari ucapan mudaris, ya, urahibu bikum dan seterusnya. Ingat, sebagaimana kemarin disebutkan pengertian dari dharaf atau maf'ul fi, yakni isim mansub. Ya, jadi isim mansub, isim yang keadaannya nasab. Kemudian yuzkaru li bayani zamanil fi'li aw makanihi, yang disebutkan untuk menjelaskan waktu fi'al atau tempatnya. Jadi ini pengertian maf'ul fi atau dzaraf. Jadi isim yang mansub. Ini. Dari awal, urahibu bikum fil yaumil awwali minal amil jadidi. Ya. Di sini ada kata-kata fil yaumil awwali, pada hari yang pertama. Mil jadidi, dari tahun yang baru. Ada kata al-yaumi dan juga al-ami. Yang keduanya ini majrur, ya, keadaannya jar. karena didahului huruf jar yaitu fi atau min. Ya, fil yaumi minal ami. Nah, kedua lafaz ini al yaumi dan al ami majrur, keadaannya jar. Ya, sehingga apa? Tidak sesuai dengan pengertian maf'ul fi yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya maf'ul fi itu adalah isim yang mansub. Ya, yang mansub, yang keadaannya nasab. Ya, kalau di sini tadi al-yaumi al-ami majrur, keadaannya jar. Ya, sehingga ini termasuk jar, masuk maf'ul fi, walaupun secara makna menunjukkan zaman, menunjukkan waktu. Ya, fil yaumi pada hari, minal ami dari tahun, ya hari tahun, kan menunjukkan waktu. Hanya saja dalam kalimat ini, lafaz ini tidak nasab, tidak mansub, ya maka dia tidak menjadi maf'ul fi atau tidak menjadi dzaraf, ya bukan dzaraf. Ya, karena tidak sesuai dengan maksud dari maf'ul fi atau dzaraf. Ini ya. Jadi pengertian maf'ul fi atau dzaraf, perhatikan yang disebutkan isim mansub ini. Atau kalaupun itu dzaraf yang mabni, ya dia fi mahalli nasbin. Ini ya. Prinya mata wasaltum min biladikum. Nah, ini yang berikutnya. Wasalna qabla usbu'in. Ya, wasalna qabla usbu'in. Kami sampai ya, sepekan yang lalu. Ya. Mungkin sekalian ya, karena tadi tamrin yang dibahas ini tiga tamrin sekaligus ya. Jadi mencari dzaraf zaman, mencari dzaraf makan, mencari dzaraf yang mabni, dan juga mencari kata-kata yang menggantikan dzaraf. Nah, di sini termasuk ini qabla usbu'in ya. Qabla ini termasuk ya. Ya, termasuk dzaraf ataupun ya. Ya, dia termasuk dzaraf ya. Qabla usbu'in. Qabla ini sendiri dia termasuk dzaraf. Ini mabni, ini mansub ya, qabala, karena dia dzaraf atau maf'ul fi, ya mansub, ya, sesuai dengan pengertian dzaraf, qabala, mansub dengan tanda fathah, ya sebelum, ya, kalau dikatakan sebelum atau qabala, ya terkait dengan waktu, ya sehingga ini termasuk dzaraf zaman, ya, ini qabala, ya, ya, amma ana fawal amsi. Amsi, kemarin. Ini juga termasuk dzaraf, dzaraf zaman, dan apa? Termasuk dzaraf yang mabni, amsi, mabni dengan kasrah, mabniyun alal kasri. Ini termasuk dzaraf yang mabni, dzaraf zaman, ya, karena terkait dengan waktu, ya, menunjukkan waktu, kemudian dia keadaannya mabni, tetap dengan kasrah tersebut. Berikutnya, ana wasaltu yaumat sulasai yauma, ya, saya tiba pada hari Selasa. Ini yauma di sini mansub ya, dengan fathah yauma dan menunjukkan waktu dari fi'ilnya wasaltu, saya tiba, saya sampai yauma ya, pada hari as-sulasa, pada hari Selasa. Nah, di sini yauma ini termasuk dzaraf, dzaraf zaman mansub dengan fathah. Berikutnya, wa dhahabtu ila makkata li ada'il umrati wa baqitu hunaka salasata ayyamin. Ini salasata ayyamin atau sebelumnya hunaka, ini juga termasuk dzaraf, dzaraf zaman ya. Ini mabni huna ya, huna sebagaimana kemarin disebutkan pada dzaraf yang mabni. Ya, ini termasuk dzaraf makan ya, menunjukkan tempat dan dia mabni ala sukun. Huna ya, huruf akhirnya alif itu lazimnya sukun. Ini. Ini dzaraf makan yang mabni dengan sukun tersebut. Adapun kafnya itu huruf khitab ya. Di lain waktu insyaallah. Dan dzarafnya pada lafaz huna. Kemudian salasata ayyamin, salasata mansub, salasata mansub dengan fathah ya, menunjukkan waktu ya, dia, jadi dia apa? Dzaraf zaman ya. Wa raja'tu al-barihata. Wa raja'tu al-barihata, saya pulang Al-Barihata kemarin. Al-Barihata ini dzaraf zaman, kemarin. Dan ini termasuk dzaraf yang mabniyah seperti al-ana. Ini mabni dengan fathah, mabniyan 'ala al-fathhi. Ini. Berikutnya. Ahlan wa sahlan. Terus, ya ustadzu, atasma'u li an ajlisa amamaka? Ini amama. Ya amama, ini termasuk dzaraf. Ya mansub, ya, mansub dengan fathah amama, ya, tanda nasabnya dengan fathah pada huruf akhir, ya. Ini dzaraf makan, ya. Berikutnya baris bawahnya, fa inna sahibahu tuwiya qaiduhu al-amal madhiya al-arma, ya. Fa inna sahibahu tuwiya qaiduhu al-amal madhiya, karena sungguh pemiliknya itu dikeluarkan pada tahun yang lalu, al-amal madhiya pada tahun yang lalu. Al-arma ini dzaraf, dzaraf zaman, ya, menunjukkan waktu. Dia mansub dengan fathah al-arma. Ini. Berikutnya, ijlis haitsu syi'ta. Haitsu ini dzaraf, dzaraf makan, ya, termasuk yang mabni, dzaraf makan yang mabni dengan dhom, dengan dhommah haitsu. Ini. Berikutnya, la uridu an ajlisa tahtal mirwahati. Tahta, ya, di bawah. Ini dzaraf makan, ya, mansub dengan fathah. Berikutnya, afa ajlisu khalfa jamalin. Khalfa jamalin, di belakang jamal. Ya, khalfa ini dzaraf makan, ya, karena menunjukkan tempat. Ya, khalfa dzaraf makan, ya, mansub dengan fathah. Berikutnya, la mani'a ladayya. Lada ini semakna dengan inda, ya, jadi dia dzaraf, dzaraf makan, ya, sama sebagaimana inda, ya, dzaraf makan. Nah, untuk lada, ya, di sini lada diidhofahkan pada dhamir ya menjadi ladayya. Ada dua ya, ya, ya yang pertama ya dari lada tersebut, kemudian ya yang kedua adalah ya mutakallim. Ya, jadi huruf akhir pada lafadz lada ketika diidhofahkan pada ya mutakallim adalah huruf ya, dan dia sukun, ladayya. Ini. Jadi lada di sini sukun, ya, ladayya. Nah, dia termasuk yang dzaraf yang mansub. Ya. Artinya dia mu'rab, bukan mabni. Dia mu'rab sebagaimana inda, mu'rab, ya, mansub dengan fathah. Nah, untuk lada di sini nasabnya dengan fathah muqaddarah, fathah yang ditakdirkan, ya, tidak tampak, ya. Ini. Berikutnya, aina safarta fi utlati shayfi hadhihi sanata. Ini hadhihi sanata, ya, pada tahun ini, ya, asalnya yang menjadi dzaraf pada lafaz as-sanata, tetapi apa, kemudian dia didahului oleh isim isyarahnya, ya, menjadi hadhihi sanata. Nah, pada keadaan demikian, maka yang menjadi dzaraf atau menggantikan dzaraf adalah isim isyarahnya. Jadi hadhihi di sini menjadi dzaraf, artinya dia menggantikan dzaraf asalnya, ya, sehingga hadhihi di sini sebagai dzaraf zaman atau maf'ul fih. Ya, dan hadhihi itu termasuk isim isyarah. Isim isyarah itu mabni. Nah, karena dia menjadi dzaraf, maka dia mansub pada mahalnya. Ya, mansub dari sisi mahalnya, dari sisi tempatnya. Atau dikatakan fi mahalli nasbin. Ini. Jadi, hadhihi dalam kalimat ini secara lafaz dia mabni dengan kasrah, ya, hadhihi mabni dengan kasrah karena isim isyarah itu mabni. Adapun secara mahal, secara tempat, dia fi mahalli nasbin, berada pada tempat nasab. Kenapa? Karena menjadi dzaraf, ya, menggantikan as-sanata. Ya, jadi dzaraf asalnya adalah as-sanata. Ya, kemudian digantikan oleh isim isyarah ini. Adapun as-sanata di sini menjadi badal. Ya, as-sanata yang aslinya dzaraf, dia kemudian dari hadhihi. Ya, as-sanata badal dari hadhihi, dia mansub. Jadi i'rabnya mengikuti mubdalnya. Ini. Berikutnya, ila Indonesia alam tamura bi Kuala Lumpur. Ya. Berikutnya, walakinnani lam amkut fiha tawilan. Ini. Saya tidak tinggal di sana lama. Maksudnya apa? Ya, tawilan, ya pada waktu lama atau dalam jangka waktu yang lama. Jadi asalnya waktan tawilan. La amkut fiha waktan tawilan. Saya tidak tinggal di sana pada waktu yang lama. Ya, jadi asalnya demikian, waktan tawilan, waktu yang lama. Jadi asalnya yang menjadi dzaraf lafaz waqtan, ya, waktu. Kemudian tawilan ini sifat dari dzaraf tersebut, dari dzaraf asalnya yang panjang atau yang lama. Ya, kemudian lafaz waqtan dihilangkan ya secara lafaz. Kemudian yang tersisa sifatnya tawilan. Ya, kemudian tawilan ini dia menggantikan dzaraf asalnya yang dihilangkan lafaznya tadi. Ya, jadi asalnya waqtan tawilan menjadi cukup tawilan itu saja. Nah, di sini tawilan dalam keadaan semacam ini dia menjadi dzaraf. Ya, dia menggantikan dzaraf. Ini. Maka dia mansub dengan fathah tawilan. Ini. Berikutnya, kam labista sama. Berapa lama engkau tinggal di sana? Ya, sama, ini termasuk dzaraf. Ya, dan termasuk dzaraf yang mabni, sama di sana. Ini dzaraf yang mabni, dzaraf makan. Ya, ini. Berikutnya, oh, labistu sammata yauman au ba'da yaumin. Labistu sammata yauman au ba'da yaumin. Saya tinggal di sana sehari atau beberapa hari. Ini sammata, ini seperti sama tadi, termasuk dzaraf yang mabni alal fathi, mabni dengan fathah. Ya, fi mahalli nasbin, berada pada tempat nasab. Ya, karena menjadi dzaraf. Ya, dzaraf makan. Kemudian yauman, ini dzaraf zaman, ya mansub dengan fathah. Au ba'da yaumin, ya ba'da di sini menggantikan yaum. Ya, asalnya dzarfnya yaumin atau yauman, kemudian didahului oleh lafaz ba'du. Nah, maka ba'du menggantikan yaum menjadi dzaraf, sehingga ba'du menjadi nasab, menjadi mansub. Ba'da, kemudian yaum menjadi mudhaf ilaih dari dzaraf tersebut. Ba'da yaumin. Nah, di sini isim yang menggantikan dzaraf, yaitu ba'du atau ba'da, ya menggantikan dzaraf asalnya yaum ini, sehingga di situ ba'da mansub dengan fathah. Berikutnya, lau arafta annaka ta'ti ila baladi, ya terus lastaqbaltuka fil matari, ya terus, ya berikutnya min qablu. Ya, min qablu, qablunya juga dzaraf, dia mabni dengan dhammah. Ya, dalam keadaan ini dia di, karena dihilangkan mudhaf ilaihnya. Ya, jadi asalnya min qabli ada mudhaf ilaihnya. Min qabli hadza, misalkan dari sebelum ini, sebelum waktu ini. Kemudian di situ mudhaf ilahnya dihilangkan, maka dia menjadi mabni dengan dhammah, min qablu. Ini. Berikutnya qattu, ya qattu ini termasuk dzaraf, ya dzaraf zaman, ya mabni ala dhamm fi mahal dinasbin. Ya. Ya, kemudian tadi di awal ada salah satu ayamin, ya tiga hari, salah satu di situ mansub dengan fathah, dia menggantikan dzaraf asalnya ayam, ya, dan salah satu termasuk adat, termasuk bilangan, menggantikan dzaraf asalnya itu ayamin. Sehingga di situ salah satu mansub dengan fathah menjadi zaraf, ya, menggantikan zaraf, kemudian ayyamin majrur sebagai mudhaf ilaih dari salah satu. Jadi ini beberapa contoh penggunaan zaraf zaman, zaraf makan, dan juga beberapa tadi zaraf yang mabni, dan juga kata-kata yang menggantikan zaraf, ya, untuk menjawab tamrin dua dan ketiga. Yang berikutnya, rabi'an, tamrin yang keempat. Ayyin dzurufaz zamani wal makani fi ma ya'ti. Tentukan dzaraf zaman dan dzaraf makan pada kata pada kalimat berikut ini. Tentukan dzaraf zaman dan dzaraf makan pada kalimat-kalimat berikut ini. Awal yang pertama. Intazir lahzatan. Tunggulah sesaat atau beberapa waktu. Ini lahzatan, lahzah. Sesaat atau sekejap atau waktu yang sebentar ini, ya. Ini lahzatan termasuk dzaraf zaman. Ya, di sini dzaraf zaman, ya. Lahzatan mansub dengan fathah. Yang kedua, qif haitsu amartuka. Qif haitsu amartuka. Berhentilah di mana aku memerintahkanmu. Berhentilah, ya, qif, berhentilah. Haitsu amartuka, di mana aku memerintahkanmu. Dimanapun aku perintahkan engkau. Di sini dzaraf haitsu, ya, haitsu ini dzaraf makan. Dan ini termasuk dzaraf yang mabni. Mabni ala dhamm, mabni dengan dhammah. Ya, haitsu. Berikutnya, yang ketiga. Jalasa zuwaru 'indal mudiri nisfa sa'atin. Jalasa zuwaru, para pengunjung itu duduk indal mudiri, di sisi mudir, bersama mudir, nisfa sa'atin, selama setengah jam. Ya. Zarafnya inda, ya. Inda ini zaraf, yaitu zaraf makan, ya, mansub dengan fathah. Dan nisfa. Nisfa ini di sini dia pengganti dari zaraf, ya, asalnya bukan zaraf, ya, nisfun itu separuh atau setengah, ya, menunjukkan bagian. Kemudian di sini menggantikan dzaraf asalnya itu, yaitu sa'ah. Ya, maka di sini nisfa mansub dengan fathah, ya, sebagai sa'ah. Sa'atin majrur dengan kasrah. Mudhaf ilaih dari nisfa. Ini. Berikutnya, kam sa'atan baqiyal jarihu fil mustashfa? Kam sa'atan. Mana dzarafnya? Ya, dzarafnya pada lafaz kam. Ya. Pada lafaz kam. Ini zaraf zaman, ya, kam ini termasuk zaraf zaman yang mabni dengan sukun, kam, ya. Kenapa dia zaraf zaman? Karena terkait dengan tamyiznya, yaitu sa'atan, jam. Jadi dia waktu, menunjukkan waktu, terkait dengan waktu. Ini. Jadi bukan sa'atan yang menjadi zaraf dalam kalimat ini, tapi sa'atan itu tamyiz dari kam. Yang menjadi dzaraf adalah kam. Jadi dia menggantikan dzaraf asalnya. Ya, kam termasuk isim istifham. Kemudian dalam kalimat ini dia menggantikan dzaraf asalnya, yaitu sa'ah. Ini. Berikutnya. Atusafiru ila riyadhi hadha syahra? Apakah engkau pergi ke Riyadh pada bulan ini? Ya, dzarafnya hadha. Ya, di sini yang menjadi dzaraf yaitu hadza. Dia menggantikan dzaraf asalnya yaitu asyhar. Nah, ini isim isyarah tapi dia menggantikan dzaraf. Maka dia yang menjadi dzaraf atau yang menjadi maf'ul fi. Ya. Adapun asyhara menjadi badal dari hadza. Ya, berikutnya. Qabla al-adhani dhahabta ila al-masjid am ba'dahu? Qabla al-adhani, apakah sebelum adzan dhahabta ila al-masjid, engkau pergi ke masjid? Au ba'dahu, atau setelahnya. Zarafnya, ya, qabla, mansub dengan fathah. Dan juga ba'da, mansub dengan fathah. Ini, zaraf zaman. Ya. Berikutnya, yang ketujuh. Sabartu pawilan. Aku bersabar. Pawilan, lama. Atau panjang. Ya, maksudnya apa? Bersabar dalam waktu yang lama, dalam waktu yang panjang. Jadi asalnya, waktan tawilan, sabartu waktan tawilan. Ya, jadi asalnya yang menjadi dzaraf waktan, kemudian dia dihilangkan. Ya, lafaz waktan dihilangkan. Ya, adapun tawilan asalnya sifat dari waktan. Ketika waktan dihilangkan, maka tawilan sebagai sifat dari waktan menggantikan dzaraf asalnya tersebut. Sehingga di sini tawilan ini menjadi dzaraf, dzaraf zaman. Berikutnya, minta kullal laili, engkau tidur sepanjang malam, seluruh malam, ya. Kullal laili, pada seluruh malam, maksudnya pada sepanjang malam. Ya, penuh, satu malam penuh. Ini. Di sini, yang menjadi dzaraf pada lafaz kulla. Ya, jadi asalnya, al-lail itu dzarafnya. Tapi kemudian digantikan oleh kulla, yang menunjukkan makna keseluruhan tadi. Sehingga kullah di sini mansub dengan fathah, ya, menggantikan dzaraf, jadi dia menjadi dzaraf atau menjadi maf'ul fih. Adapun al-laili ini majrur dengan kasrah, yakni mudhaf ilaih dari kullah, mudhaf ilaih dari dzaraf pengganti tersebut. Berikutnya 9, sa'ataini nimta am salasa sa'atin, apakah selama 2 jam engkau tidur ataukah 3 jam? Ya, saat ini di sini mansub dengan ya, karena dia musanna ya, menunjukkan jumlah 2 jam. Nah, dia mansub kenapa? Ya, karena sebagai zaraf, zaraf zaman. Ya, mansub dengan huruf ya, karena bentuk lafadznya musanna atau tafniyah. Kemudian salasa, ini adat bilangan, tetapi di sini menjadi zaraf, zaraf zaman, karena dia menggantikan zaraf asalnya yaitu sa'ah. Ya, sehingga di situ sa'atin menjadi mudhaf ilaih dari salasa. Berikutnya yang ke-10, aina makasta hadhil muddata atau hadhil maddata, di mana kau tinggal selama waktu ini, sepanjang waktu ini. Ya. Di sini asalnya yang menjadi dzaraf al muddata kemudian digantikan oleh isim isyarah hadhihi. Jadi hadhihi ini menjadi dzaraf, dzaraf zaman yang menggantikan al-muddata. Al-muddata menjadi badal dari hadhihi. Ini beberapa contoh penggunaan dzaraf zaman dan juga dzaraf makan dalam kalimat. Yang berikutnya, khamisan, tamrin yang kelima. Ayin dzuruf az-zamani wal makani fil ayatil karimatil atiyati. Ayin, tentukanlah zurufaz zamani wal makani dzaraf dzaril ayatil karimatil atiyati, pada ayat-ayat yang mulia berikut ini. Ini dari ayat, contoh-contoh dzaraf, ya, penggunaan dzaraf zaman ataupun dzaraf makan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam ayat waja'u abahum 'isya'an yabkun, ya, mereka datang, mereka mendatangi ayah mereka isya'an, pada waktu isya, yabakun, sambil menangis. Di surah Yusuf ayat yang ke-16, dzarafnya mana? Ya, isya'an. Ya, isya'an ini menjadi dzaraf, yaitu dzaraf zaman, ya, menunjukkan waktu, ya, mansub dengan fathah isya'an. Ya, yang kedua, wabanaina fawqakum sab'an syidada. Wabanaina fawqakum sab'an syidada. Di surah An-Naba ayat yang ke-12, dan kami bangun di atas kalian itu sab'an syidada, 7 lapis langit. Ya, dzarafnya ya fawqa. Ya, fawqa itu dzaraf, dzaraf makan. Maka dia mansub, ya, mansub dengan fathah fawqa. Ini. Yang ketiga, qala rabbi inni da'udu qaumi lailaw wa nahara. Qala rabbi inni da'utu qawmi laylaw wa nahara. Dia berkata, yaitu Nabi Nuh alaihi salam berkata, berdoa atau bermunajat kepada Allah, rabbi wahai rabku, inni da'utu qawmi, sungguh aku mendakwahi kaumku, laylan wa nahara, di waktu malam dan di waktu siang. Ya, ya, dzarafnya laylan dan naharon, ada dua lafad ya, laylan dan naharon, itu ada wawu ataf diatafkan ya. Maka ini dzaraf zaman, ya, laylan dzaraf zaman, naharon dzaraf zaman, ya, mansub dengan fathah. Yang keempat, dalam ayat wama tadri nafsun madza taqsibu ghadan, dan tidaklah seorang diri itu mengetahui apa yang akan dia perbuat. Besok. Ya, darafnya ghadan. Ini daraf zaman ya. Mansub dengan fathah. Tanda nasabnya fathah. Berikutnya dalam ayat waqila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadza. Waqila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadza. Dan dikatakan pada hari ini kami melupakan kalian sebagaimana kalian melupakan pertemuan hari kalian ini. Ya, di surah Al-Jathiyah. Dharafnya ya al-yawma. Al-yawma itu dharaf. Mansub dengan tanda nasabnya dengan fathah al-yawma. Dharaf zaman ya. Kalau yaumikum liqa'a yaumikum, yaumi bukan dharaf. Di sini dia majrur dengan kasrah liqa'a yaumi karena dia menjadi mudhaf ilaih dari liqa'a. Ya, di sini dia bukan dharaf, tidak menjadi dharaf karena lafadznya majrur. Ya, ingat pengertian dharaf isim yang mansub ya. Tadi al-yauma itu yang menjadi dharaf. Dharaf zaman atau maf'ul fi. Adapun liqa'a yaumikum ya yaumi di situ bukan dharaf, tidak menjadi dharaf. Ya, walaupun secara makna hari ya menunjukkan waktu, tetapi kedudukan dalam kalimat itu tidak menjadi dharaf. Jadi dharaf atau maf'ul fi itu terkait dengan kedudukan dalam kalimat, fungsi dalam kalimat. Bukan arti lafaz. Ya, dari kata-kata itu bukan, tapi terkait dengan fungsi atau kedudukannya dalam kalimat. Itu dharaf atau maf'ul fi. Ya. Ini beberapa contoh penggunaan dharaf dalam ayat ya. Tamrin yang berikutnya. Sadisan yang keenam. Hati salah sajumalin. Berikan tiga contoh, tiga kalimat. Tahwi kullu wahidin minha. Tahwi kullu wahidatin minha. Adadan naba'anil dharfi. Yang masing-masingnya itu mencakup bilangan yang menggantikan dharaf. Tiga kalimat. Yang pada masing-masing kalimat itu mencakup, mengandung bilangan yang menggantikan dharaf. Tadi ada beberapa contoh, misalkan makastu fiha salasata ayyamin. Saya tinggal di situ. Ya, salasata ayyamin, tiga hari. Itu salasata bilangan ini menggantikan dharaf. Contoh yang lain nanti bisa dicari ya. Ini. Tamrin yang berikutnya yang ketujuh. Hati salasa jumalin, berikan tiga contoh, berikan tiga kali. Tahwi kullu wahidin minha, yang masing-masingnya itu mencakup, mengandung isma isyaratin naba'ani dharfi, isim isyarah yang menggantikan dharaf. Ya, isim isyarah yang menggantikan dharaf. Tadi contohnya apa? Ya, sa'usafiru ila misalkan sa'usafiru ila riyadi hadha syahra. Saya akan bepergian ke Riyadh pada bulan ini. Ya, hadha asyahra, hadha syahra. Di situ, hadha isim isyarah, ini menggantikan dharaf, asyahr. Ya, contoh yang lain nanti bisa dilihat, bisa dicari, bisa dibuat ya. Yang berikutnya, tamrin yang ke-8. Adakhil kulla dharfin mimma ya'ti fi jumlatin mufidatin. Masukkan setiap dharaf berikut ini pada kalimat yang sempurna. Di sini ada beberapa dharaf ya. Qabla, ba'da, inda, amama, khalfa, tahta, fauqa, huna, samma, sammata. Ya, karena menjadi dharaf, maka tadi dibaca dengan mansub, ya, lafadznya ya, qabla, ba'da, inda, dan seterusnya. Ya, ini, bisa ya, dibuat contoh, atau dibuat kalimat dari kata-kata ini menjadi dharaf ya, sebagaimana ditunjukkan pada contoh-contoh tadi ya. Saya ya, untuk kesempatan kali ini sampai ini dulu. Insyaallah nanti dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala. Adapun kekurangannya dari kami sendiri. Alafu minkum. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.